Rumah saya bilik mandi dan tandas diasingkan, tidak asingkan. Ianya menjadi satu bilik. Adakah sah solat saya ingin saya mengambil wuduk dalam bilik air tersebut? Ha. Rumah dia dengan bilik air nampak. Bilik dia tu dengan bilik air nampak. Bilik tidur nampak bilik air. Ha, ke mana betul tak? Oh, bilik mandi, bilik mandi dan tandas. Bilik mandi, patu tandas. Tak ada dinding. Biasa lah. Ya, kalau rumah-rumah cek gitu lah. Ya. Kalau rumah orang besar-besar, bilik mandi suku. Nah, jambang suku. Nah, ha, kalau rumah-rumah biasa-biasa kan. Rumah-rumah biasa, rumah batu lah. Ya. Kalau rumah-rumah kapung, dia buat suku. Jambang kecil dengan pak mandi tak. Nah, kalau rumah batu ni, rumah-rumah tereng, rumah-rumah murah tu dah. Nah, masuk dalam bilik air. Sini tandas, sini pak mandi. Tak tak? Sekaligus. Bini duduk basuh, basing. Laki berok, ngek-ngek belok. Tak? Dia gitu lah. Baik, dia ambil wuduk dalam tandas sah ke tak? Ha, dengar molek. Bila kita dengar molek, baru kita faham. Faham tu kemah keming selalu. Bila kemah, maka lain kali kita nak kabur korang pun senang. Dan kalau ada orang salah, kita mudah tegur. Tu tujuannya, dengar molek. Ramai orang salah faham. Dia kata tak boleh ambil wuduk dalam tandas. Ni salah. Yang ulama kata bukan larang ambil wuduk dalam tandas. Ulama larang berzikir dan berdoa. Hak tu je duk khilaf. Bukan berwuduk. Berwuduk tak ada salah. Faham? Boleh berwuduk. Neh, yang dilarang bukan mengambil wuduk. Yang dilarang kalau tempat berok kecil, tak payahlah berdoa situ. Tubik jambang lagi, baru berdoa. Faham tak lagi? Ha, tak apa. Anggur-anggur lagi, bau ti telur suti, dah ingat pula. Biar ingat lah, hanya anggur-anggur juga. Nah. Ha. Jadi, bukan dilarang berwuduk. Dilarang berdoa, berfikir. Jadi, kalau jenis tempat berok kecil nak ambil wuduk, pastikan jangan kena najis pada tubuh badan kita. Dan di luar kita masuk doa, masuk tandas. Dan doa wuduk keluar pada tempat tandas tadi. Baru kita baca doa wuduk. Tak ada masalah. Haa.